sing duwe bokong semok sa Indonesia tuh. Anda semuanya pasti penasaran, ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Du Palapa, Devi Aldiva. Selamat siang semuanya. Si semangat mas. Goyang ya. Bersama Du Palapa spesial untuk keluarga besar PT Kas. Jangan lupa bahagia ya. Tepuk tangan buat SNP Indonesia.